Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam, makasih. Ya, alhamdulillah ya, kita ketemu lagi di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Stop X. Alhamdulillah ya. Iya, makasih pinter. Udah lancar. Iya, ganteng ya Bu, makasih ya Bu ya. Gantengan mana Mas saya Bu? 11.22 katanya, iya, yang 22 gue, iya. Baik, pemirsa, di pagi hari ini kita akan membahas tema tentang hidupku untuk keluarga. Iya, baik, kita akan sama-sama mendengarkan Mama memberikan tausiah untuk tema kita, tapi kita akan berikan kesempatan dulu kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Iya, siapa yang mau bertanya, Bu? Saya. Sebelah sana ada yang mau bertanya dari Cirebon, ya? Dari Manokwari. Ya, sorry. Ada yang mau bertanya, Bu? Silakan langsung. Boleh berdiri yang mau bertanya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kardiana dari Majelis Taklim Persatuan Umat Islam Manokwari, Papua Barat. Iya. Pertanyaan saya, Ma, bagaimana suami istri terpisah karena pekerjaan? Bagaimana solusinya, Ma? Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya, pertanyaan dari ibu ini banyak nih, Ma, yang terjadi, Ma. Kadang-kadang orang berumah tangga kan tujuannya membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kadang-kadang harus berpisah antara suami istri justru untuk supaya ada uang, ada biaya untuk menghidupi keluarganya. Ini sebenarnya gimana, Ma? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup untuk keluarga. Insya Allah siapapun kita, kalau pola berpikir kita masih normal, rasanya segala yang kita lakukan demi keluarga, demi suami, demi istri, demi anak-anak dan selanjutnya. Bagaimana Allah perintahkan kepada kita? Anda lihat Al-Baqarah 233. Iya. Ada gerabak gerubuk, ada tikus, ada tikus di situ, Ma. Ya. Oh. Ya. Jadi Allah mengatakan, wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Para ayah, para suami wajib memberikan nafkah kepada para ibu, para istri mereka dengan yang baik, pakaian juga harus diberikan. Begitu Al-Baqarah 233. Kata Abdel, ada juga orang yang jauh. Kayak ibu tadi nanya dari Manokwari. Suami di mana? Istrinya di mana? Boleh enggak? Kalau suami istri dua-duanya merelakan apa yang mereka alami dan mereka dua-duanya bisa menjaga diri, boleh-boleh saja. Kan buat masa depan. Misalnya ngambil S2 di luar negeri, ngambil S3. Ibu sudah S berapa sekarang? S teler. S-nya hilang, tinggal pada telernya. Itu demi masa depan. Boleh? Boleh. Tapi dua-duanya harus punya komitmen yang kuat. Benar-benar karena Allah insya Allah akan menjaga mereka. Jangan sampai niatnya buat masa depan anak dan istri, disana tergoda perempuan lain, kagak pulang-pulang lah. Kayak macam perempuan pergi jadi TKW. Misalnya, kan banyak kejadian kita lihat di TV, baca di koran. Nyari duit sungsang sumbel. Sampai dimaki-maki sama majikannya, dia tahan buat keluarga. Tiap bulan kirimin duit ke kampung. Buat rumah, buat sawah. Kata bininya dari awal rencana. Pas pulang rumah kagak ada, sawah kagak ada. Ternyata suaminya kawin lagi. Itu deal yang dilarang. Jadi selama dua-duanya punya komitmen yang jelas buat masa depan mereka. Selama dua-duanya bisa menjaga diri, saling memberikan kepercayaan, saling menjaga kepercayaan, silahkan demi keluarga. Yang penting kita tetap berpegang kepada tali agama Allah. Kita harus yakin di hati kita, dimanapun kita berada, Allah maha melihat dan maha mendengar apa yang kita lakukan. Rasul mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah Badi narun anfak tahu pirokobah. Badi narun tasedakta ala miskin. Badi narun anfak tuha ala ahlika. Akdomuha ajron alladhi anfak tahu ala ahlika. Satu dinar yang kau berikan buat fakir miskin. Satu dinar yang kau berikan buat memerdekakan budak belian. Satu dinar yang kau sedekahkan. Satu dinar yang kau berikan buat keluargamu. Yang paling nilai, paling tinggi yang buat keluarga kita. Bahkan hadis Nabi mengatakan, kalau ada seorang suami, kepala keluarga, buat dirinya royal, buat anak bidinya pelit, dia bukan laki-laki yang jantan dan bijaksana, dia pengecut. Bahkan Rasul mengatakan, kalau orang meninggal dunia, yang pertama ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mizan seseorang pada alam mahsyar, itu napakah seorang suami kepada istri dan anak-anaknya. Kalau itu sudah baik, yang lain akan baik. Kalau itu buruk, masya Allah, tanggung jawab buat keluarganya tidak ada. Jadi ini yang dilarang oleh Islam. Makanya suami, kalau memang masih ada, biaya itu anak istri. Suami sudah meninggal dunia, kita ibu wajib muncul ke permukaan. Anda lihat sejarah Ummu Salamah. Abu Salamah meninggal dunia. Dia sebagai penyamak kulit, muncul sebagai pahlawan buat keluarga. Jadi kalau suami memberikan napkah kepada anak istri merupakan kewajiban. Kalau istri memberikan napkah buat keluarga itu sedekah, lebih tinggi nilai pahalanya di hadapan Allah. Begitu. Iya, itu dia tausiah Mama untuk tema kita di pagi hari ini tentang hidupku untuk keluarga. Keluarga gitu. Iya. Mangkasep. Apaan iya? Iya, Pak. Ibu-ibu ada yang mau nanya enggak? Nah, masa duduknya begitu kan sopan ya. Lu di depan emak-emak gak sopan emang kayak begitu salim, iya. Diri, balik deh, balik deh ibu ada yang mau nanya iya. Nah, ya, ditahan dulu ya bu ya, kita break dulu sekarang. Tetap di hati-hati bersama Mama Dede dan Stop X. Ibu-ibu masih di hati-hati bersama Mama Dede dan Stop X. Alhamdulillah ya. Iya, seperti janji Mang Kasep tadi, sekarang giliran ibu-ibu yang mau nanya. Ya, iya, ibu. Boleh. Siapa mau bertanya, Bu? Saya. Ini dari Purwakarta ada yang mau nanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Vicky dari Majelis Taklim Al-Uhwah Purwakarta. Pada kesempatan ini saya mohon izin untuk bertanya pada. Silakan diizinkan langsung. Ku izinkan. Ya. Pada saat ini saya dipercaya oleh pimpinan saya sebagai pimpinan ibu di kantor kedinasan saya. Pada saat-saat tertentu ada yang dikatakan dengan siaga satu ataupun dibutuhkannya seluruh anggota Polri untuk melaksanakan tugas. Nah, pada saat tertentu pula kami menghadapi keadaan situasi yang kurang. Emergency. Betul. Misalnya keluarga anak sakit ataupun ada suatu hal yang memang emergensi yang lainnya. Pada saat ini mana yang lebih baik didahulukan? Apakah secara kedinasan saya harus berangkat terlebih dahulu atau tetap mengutamakan keluarga? Ya. Oke. Kalau benar-benar anak kita tidak ada keluarga lain yang bisa menangani, saran saya daripada ada penyesalan, lebih baik Anda pulang. Lapor. Ini anak saya, Pak. Kalau di kantor kan ada bisa asisten kita, wakil kita. Kecuali kalau misalnya di rumahnya itu gak sampai gawat banget. Kerjakan dulu yang ini, selesai baru lanjutkan yang di sana. Jadi melihat keemergensian ini ada kelas yang keberapa. Ya. Mohon izin satu lagi. Pada saat terjadinya hal-hal seperti gempa, longsor, bencana alam, kadangkala kami, tenaga kami diperlukan, Ibu, ya, dengan tenaga medis lainnya. Nah, kadangkala kami terbentur antara tugas kemanusiaan dengan kewajiban kami selaku orang tua. Keluarga dulu didahulukan, baru menolong orang lain. Sekali lagi, keluarga tetap nomor satu, baru orang lain. Terima kasih. Kembali kasih. Karena nolongin orang lain, masih ada tetangga yang lain. Kalau keluarga, siapa lagi yang nolong kita? Iya. Anda lihat di dalam Al-Quran, Allah mengatakan kalau punya rezeki, orang tua, saudara kandung daripada pasangan kita, orang tua kita, baru saudara kita, baru encang-encing, baru orang lain. kalau orang lain diurusin, anak kita terlantar, dosa di hadapan Allah. Sementara ngurusin orang lain itu perlu kipayah. Banyak orang lain yang harus mengerjakan kewajiban kita. Kalau anak pardu ain. Jelas Ibu. Yes, Ibu. Terima kasih Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ibu polisi Bu. Ya, betul. Nah, siap, saya mohon izin berdiri juga Bu ya. Iya, pantesan aja mohon izin terus. Ya, baik. Mang Kasep kenapa nih? Mukanya kayak begini banget. Iya, ini Mang Kasep ini mah, aduh, semenjak Mang Kasep kerja sekarang ya, waktu ketemu Mang Kasep sama Cik Eti jadi berkurang. Kawin juga belum. Ah, udah ya, Cik Eti lo. Berkurang, jadi dia suka marah Mang Kasep. Ya, bilangin aja dulu kerja, mau gak sama gue, gitu. Lagi begitu aja pakai ngeluh. Nih, ada Mas Aryo. Masa mudanya itu dikorbanin buat keluarganya, boro-boro mikirin pacaran, mau boro-boro mikirin main, yang penting dia pulang kerja habis-habisan untuk keluarganya. Iya, pulang kerja pulang, waktunya pulang pulang, bahasa lu beribet bener deh, waktunya pulang pulang. Aryo nih kalau mau tahu Aryo nih kita lihat sama-sama ya. Assalamualaikum Mama Dede, nama saya Aryo. Kerjaan saya adalah seorang security. Bapak saya juga sudah meninggal. Saya sebagai anak pertama, sebagai tulang punggung keluarga, jadi saya menafkahi adik saya. Kehidupan sehari-hari saya berjalan dengan baik sih, cuma saya harus memfokuskan untuk menafkahi adik saya. Saya belum keluarga karena saya tulang punggung satu-satunya untuk menghidupkan adik saya. Adik saya ada sekarang ada 3, yang dua masih sekolah SMP dan 1 SLB Asafia, 1 lagi masih TK. Harapan saya sih ke depannya saya fokuskan sih untuk bisa membiayai adik saya sampai ke depannya mungkin jenjang lebih tinggi lah. Saya tidak memikirkan diri saya, penting memikirkan adik saya dan ibu saya aja. Dan saya minta doanya untuk keluarga saya supaya keluarga saya sehat selalu, tidak ada musibah apa-apa, dan kedepannya lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Aryo. Maaf. Silakan yuk. Iya. Masih muda, ganteng lagi. Iya. Makasih Mas. Iya, bukan lu. Iya. Aryo yang ganteng. Oh, makasih banget. Iya. Baik, kita langsung berbincang-bincang dengan Aryo ya. Aryo kalau dilihat tadi saya awalnya berpikir Aryo sudah berkeluarga, ternyata belum berkeluarga. Ya, tapi menghabiskan waktu full untuk keluarga. Iya. Ada adik. Ada adik yang harus dibiayai. Iya. Artinya Aryo masih muda juga, umur-umur segini biasanya juga masih sering main. Berapa umur gitu. Aryo? Ya. 23. 23 enggak bisa kurang tuh. Iya. Rencananya sampai berapa hari umurnya? Iya. Ini nggak pernah ngerasa kehilangan masa mudanya? Enggak sih, nggak merasa sih. Yang penting keluarga saya bahagia semua gitu. Ya, yang artinya Mas Aryo ini ikhlas menjalani semuanya. Ikhlas. Apa yang membuat Mas Aryo bisa ikhlas gitu menjalani semuanya ini? Ikhlasnya ini support dari mama juga, semuanya semangat adik-adik, udah cukup lah, ikhlas semua. Punya adik berapa Aryo? Adiknya ada 4, 1 sudah meninggal, sekarang 3. Iya, Ma ini tema kita adalah hidupku untuk keluarga, dan Aryo adalah salah satu orang yang melakukannya. Begitu banyak orang yang hidupnya seperti Aryo. Iya. Tadi Abdel nanya, kenapa bisa seperti itu? Yang pertama, rasa tanggung jawab. Anak laki-laki paling besar, ayah sudah meninggal, ibu, anak-anak masih pada kecil-kecil, dia muncul, saya harus menggantikan ayah saya. Ngurus adik-adik, ngurus ibu saya, memang begitu seharusnya. Karena yang namanya anak laki-laki itu ketika ayahnya meninggal dunia, dia pernah menjawab keluarga. Jadi tanpa ada paksaan, benar. Jadi dia sangat mengerti tentang akidah. Benar-benar dikerjakan sama Aryo, dan mudah-mudahan juga ibu mendoakan, juga mudah-mudahan ibu juga punya penghasilan, jangan hanya dari Aryo saja, walau bagaimanapun juga kalau dari dua pintu itu lebih ringan daripada yang kerja cuma sendiri gitu yo. Iya. ya, begitu ya. Pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi berbincang dengan Aryo juga. Sudah hadir di sini Ibu Aryo, Ibu Sumiati bersama adiknya ya. Iya, iya. Iya, begitu. Bagus ya, semangatnya ya. Apaan lu? Contoh Mang Adel tuh. Apaan lu? Hah? Contoh. Ya lo yang nyontoh, bukan gue. Jangan kemana-mana ya, tetap di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Stop X. Kembali lagi di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Stop X. Alhamdulillah ya. Iya, kita masih membahas tema tentang hidupku untuk keluarga. Dan Aryo masih ada di sini beserta dengan Ibu Sumiati. Iya, iya. Kita kembali berbincang-bincang dengan Aryo. Iya. Yang paling memotivasi Aryo untuk tetap bertahan dengan kondisi yang seperti ini, tetap kerja pengen membantu Ibu membiayai semua biaya kebutuhan keluarga itu apa? Motivasinya mama terutama. Hmm. Terus adik-adik, terus ada teman-teman juga yang support. Siapa lagi gitu yang bisa hidupin keluarga kalau bukan kamu gitu. Ya, itu aja. Iya. Berapa lama Aryo kerja? Udah 4 tahun. 4 tahun. Ayah meninggal udah berapa lama? Udah sekitar 6 tahunan nih. Oh, jadi ya, ayah meninggal Aryo belum kerja waktu itu. Iya, pas ayah meninggal pas saya masih SMA lulusan. Iya. Kan ini juga teman-teman Aryo yang SMA kan pasti ada yang kuliah gitu ya. Masih suka ketemu sama teman-teman SMA? Masih suka ketemu. Itu tanggapannya gimana? Tanggapan sih ya, positif. Positif kok, positif semua. Nge-support semua gitu, ngedukung semua. Iya. Masih ada keinginan untuk sekolah lagi? Sebenarnya sih masih ingin sekolah lagi, tapi fokusin dulu untuk adik-adik dan mama aja. Iya, sering berbagi sama adik-adik dengan kondisi yang seperti ini, walaupun adiknya masih kecil ya. Hmm. Sering berbagi dengan adik cerita. Misalnya ada masalah. Gitu. Kalau cerita sih palingan. Habis Aryo, anak yang kedua usia berapa? Usia anak kedua 15. 15 tahun. Iya. Masih suka bercerita sama? Cerita palingan sama mama aja sih. Cerita-cerita. Iya. Iya, oke okay, ini. Dianggapnya dia masih kecil, katanya. Iya. Ini kita berbicara dengan Ibu Sumiati ya. Iya. Ini kan sekarang cuma Aryo yang membiayai keluarga, semua biaya dari Aryo. Kalau ibu pernah coba usaha bu, dagang atau apa gitu bu, Ibu Sumiati? Kebetulan belum pernah. Iya. Karena semenjak ditinggal papanya itu kan masih kecil-kecil semua. Iya. Ini masih bayi. Terus yang di atasnya juga anak saya yang meninggal satu, iya, itu sakit keras, jadi nggak bisa ditinggal kemana-mana. Iya. Iya. Terus ada lagi di atasnya lagi kebetulan perlu kebutuhan khusus, iya, Down syndrome, dan yang satunya masih kelas 5. Jadi saya jadi terus ibu belum fokus, pernah bekerja, belum pernah sama sekali. Iya. Jadi ibu memang nggak bekerja. Kondisinya tidak mungkin kan? Iya, anaknya ada yang Down syndrome, ada yang Down syndrome juga yang perlu perhatian. Iya. Ekstra gitu kan, luar biasa. Sebelumnya juga ada yang meninggal sebelumnya juga pasti bapaknya juga kan meninggal. Iya. Iya, ini kondisi yang tidak memungkinkan, Mas. Pasti kalau kondisinya normal, ibu juga pasti pengen berusaha. Nah, ini gimana, Mas, kalau gini? Jangan khawatir. Allah berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Jangan khawatir. Allah berfirman dalam At-Talaq ayat 3, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra." Siapa yang takwa kepada Allah, segala yang dia butuhkan tercukupi. Maaf dalam tanda kutip, kalau kita pikir Aryo gaji sebulan berapa? 2 juta. Ongkos tiap hari berapa? Transport sih enggak nentu sih transportnya. 10 ribu lah. 10 ribu makan siang? Makan siang 10 lah. 20 ribu, 600 ribu. Taruh deh 2.500.000, 1.4. Yeah. Ibu bisa mencukupi kebutuhan dengan seperti itu? Kalau kita pakai ini, nggak sampai. Tapi Allah maha segala-galanya. Makanya ketika kita ada masalah apapun, ketakwaan yang akan menentukan baik buruknya kehidupan. Insya Allah kalau dengan ketakwaan, Allah akan mengatasi segala-galanya. Masalah seberat apapun, jalan keluarnya ada. Mama iya. Yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Iya. Ibu Sumiati pernah mendengar keluhan dari Aryo tentang kondisi yang seperti ini? Alhamdulillah saya bangga sama dia. Selama kerja dia gak pernah ngeluh. Gak pernah ngeluh. Gak pernah ngeluh. Maju terus, pantang menur demi mama dan adik-adik. Oke? Okay? Ibu Sumiati memang membebankan semuanya kepada Aryo atau memang Aryo yang tampil sendiri, rela? Enggak, tadinya enggak. Tadinya saya cuma, saya kasih masukannya, mas harus mau gimana lagi, dia bilang, ya iya kerja apa aja mah. Dia udah inisiatif sendiri, biar dia kerja apa aja iya mau, gak apa-apa. Yang penting mama jaga adik-adik, karena emang gak bisa ditinggal sama sekali. Udah. Iya, dia sendiri. Itulah yang bikin saya selalu kasih masukan. Kamu selalu sakit bilang mama gitu. Dia kerjanya kebetulan juga full 12 jam. Berdiri kadang itu yang saya enggak pernah ngeluh malah alhamdulillah. Nah, rasa kalau cuman jadi security berdiri terus tidak begitu berat dibandingkan dengan kuli, beratan kuli tahu. Mas seperti tahu siapa mama tadi mah ya bilang ada uang yang disedekahkan untuk keluarga itu lebih besar nilai pahalanya dibanding dengan ke yang lain. Iya. Mas Aryo ini pahalanya banyak banget luar biasa. Iya. Makanya orang seperti Aryo dengan ikhlas karena Allah, mamanya, adik-adiknya diurusin sama dia semua, di situ di samping dia mencukupi kebutuhan, Allah berikan keberkahan buat kehidupannya. Asal jangan salah pilih istri aja kamu nanti. Mau pilih yang diantara nenek-nenek di sini? Boleh, mama rela. Iya. Yuk mau pilih yang mana saya? Iya. Apa yang kelas 85? Iya. Nenek-neneknya juga pada rela sih, cuma Aryo aja. Iya. Dilirik juga ya kan dia. Iya. Oke, ini ada beberapa bingkisan untuk Aryo dan keluarga. Silakan yang pertama. Bingkisan yang pertama ini dari ada sembako, ya ada sembako juga yang akan diberikan. Ada modal warung, nah ibu mungkin bisa buka usaha di rumah. Iya, ada makanan. Iya, iya ini agak repot. Iya, sini ayo. Iya. Sambil yuk. Iya. Hanya cuma dua. Di sini ya. Hati-hati ya. Sini yuk. Iya. Tuh ada modal usaha. Mang Kasep bantuin dong lo. Iya, bener. Lari ke sana. Ngapain lo lari ke sana? Ada. Iya, gitu ya. Ada nih Mang Kasep. Iya, ada handphone juga. Ada kipas angin dipegang aja yang bisa dipegang. Nih buat nonton pitanya nih. Nih. Iya. Ada kipas angin. Silakan duduk. Nah, ini ada modal usaha. Barangkali ibu di rumah bisa lumayanlah sedikit-sedikit gitu kan, supaya nungguin anak-anak kan gak repot kali ini. Iya, baik, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih Ibu Sumiati. Terima kasih juga Aryo sudah hadir di sini semua. Saya yakin semua yang menyaksikan bisa menarik bisa belajar dari Aryo tentang bagaimana hidup untuk keluarga. Begitu, makasih. Iya, kayaknya ibu-ibu mau nanya nih. Ada yang mau nanya ibu-ibu? Ada enggak? Iya. Bentar dulu, kita break dulu ya. Tetap di hati ke hati bersama Mama Dede dan Stop X. Kembali lagi di hati ke hati bersama Mama Dede dan Stop X. Alhamdulillah ya. Mah. Naon? Ini Mang Kasep mau nanya. Buru-buru banget, Mang Kasep pelan-pelan. Kita jadi lupa kaget nih pertanyaannya. Ya. Apa? Kan Mang Kasep udah gak punya keluarga ya, Mah? Hah? Maksudnya? Udah gak punya keluarga yang sedara gitu, Mang Adel. Oh. Makanya kita pungut di sini lagi jalan ramai pungut. Terus kalau kerja uangnya buat siapa? Lah? Ngasih ke Mama, kamu tabungin. Jadi gini, kalau kamu dapat gaji, sebagian kasih ke mama tabungin. Kalau kamu yang pegang, takut habis. Ntar kalau udah cukup, buat DP rumah, mau punya rumah. Mau. Rumah kalau apa? Kalau buat pacar gimana? Buat pacar? Itu laki-laki bodoh. Begitu tiap dapat duit, kasih pacar, dapat duit, kasih pacar, duitnya banyak ditinggal, gigit jari loh. Iya. Pakai ini dong. Tapi Mang Kasep terlalu menghayal lah, pacar gak punya, kerja juga gak punya, ngapain aja loh. Semua hanya dalam awang-awang. Iya, pacar gak ada, kerja gak ada. Iya deh loh. Iya, baik. Untung hidup. Sekarang giliran ibu-ibu aja deh yang nanya bu, siapa mau nanya bu? Silakan yang jilbab ungu, ada yang mau bertanya, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya mah, nama saya Puji dari Nurul Hidayah. Pebuaran Walid Cirebon, mah. Ma. Mau tanya gini, mah. Kebetulan saya ini pekerja. Polisi juga? Enggak. Oh, enggak. Ya. Kebetulan saya bekerja. Calon saya, kebetulan kita saat ta'aruf ya, mah, menginginkan saya untuk berhenti bekerja. Kita belum sampai pada jenjang yang lebih ini lagi. Dia menginginkan saya bekerja. Sementara kita dengan keluarga menginginkan jangan dulu berhenti bekerja gitu. Jadi artinya keluarga tidak menginginkan saya untuk berhenti bekerja. Gimana? Apa Anda sudah hampir ke tempat jenjang pernikahan punya? Kalau sampai ke jam pernikahan belum sampai itu, mah baru kenal antar keluarga aja. Saran saya, jangan berhenti kerja. Susah. Jangan. Maju terus kerja. Iya. Kalau benar Anda sudah nikah, suami ngelarang kerja, silakan. Tapi tetap kita, kalau tidak boleh kerja di luar, di rumah tetap aja kerja. Jadi perempuan jangan hanya minta duit sama suami. Kalau laki kita duitnya banyak, buy enjoy. Lah, duitnya sedikit. Capek, Puji. Nyari sendiri. Tapi jadi gak mau menikah dong calonnya, mah. Gara-gara gak mau berhenti kerja. Ya Allah, deh. Lu lihat Quran. Al-Baqarah 158. Inna sopa wal marwata min sa'idillah. Itu kerjaan Siti Hajar. Perempuan nyari duit. Nyari air, sopa, marwa. Hei, kaum perempuan. Jangan khawatir laki-laki meninggalkan kita. Gara-gara kita nyari duit. Jangan takut. Allah maha segala-galanya. Maju terus, nikah jalan, nyari duit jalan. Kalau suami melarang pergi ke kantor di luar, nyari duit di rumah. Ngewarung kek, jahitan kek, nyewain tenda kek, buka bengkel. Maju, Puji. Iya, terima kasih, Mas. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nikah aja belum, baru kenal udah berhenti kerja. Iya. Kalau calonnya bilang begini, mah. Berhenti kerja lo, gaji lo yang berapa juta itu biar gue yang nanggung untuk dikasihin ke keluarga. Berhenti gak, Ma? Kita tanya, berapa penghasilan dia? Berapa dia ngasih keluarganya? Gak bisa, ya. Gak bisa, Puji. Kita ini kaum perempuan, ama-ama kita di sekolahin TK, SD, SMP, S1, S2. Masa begitu nikah tidak dimanfaatkan otak kita? Mati akal, rugi. Bukan Islam yang begitu, Ma. Anda lihat Siti Hadijah. Anda lihat Rabi'ah al-Adawiyah. Lihat sejarah perempuan-perempuan dulu. Tidak hanya tinggal diam nungguin anak. Salah. Rumah urusin. Anak urusin. Keluarga urusin. Nyari duit jalan. Asal kita bisa bagi waktu. Iya, begitu ya. Iya, baik. Yang berikutnya silakan, siapa lagi ya? Yang mau bertanya, Bu? Masih ada yang mau bertanya? Ya. Ini sebelah sana ada? Ya. Iya, silakan. Kudungan ijo. Iya, ijo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tati dari Nurul Mutakin. Iya, silakan langsung, Bu. Cirebon. Iya. Begini, mah, ada saudara yang melakukan sesuatu berbuat salah. Itu dengan memerlukan biaya yang besar. Apa perlu ditolong apa enggak? Jadi serba salah. Jangan serba salah. Keluarga itu merupakan bagian diri kita. Kalau kaki kesandung, aduh, sakit. Maka semua nolongin. Jadi kalau dia berbuat salah, boleh jadi kesalahan keluarga tadinya cuek. Boleh jadi tadinya keluarga gak hiro sama dia, sehingga dia melakukan kesalahan. Dia merupakan bagian keluarga kita, tolongin dia. Jangan dikatakan serba salah. Rangkul dia. Kalau kita gak tolongin, makin menjauh dari kita. Ya. Begitu. Begitu, Ibu. Ya. Terima kasih, Mas. Kembali kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitu. Makasih, nanti kalau punya istri, istrinya bekerja mau disuruh berhenti apa gimana? Kerja dong, makasih kan di rumah. Ya, laki-laki pengecut dan tidak punya rasa tanggung jawab. Jangan pilih dia. Iya, iya. Capek makan hati punya laki kayak gini. Numpang hidup. Ibu-ibu, ditahan dulu pertanyaannya, kita break dulu. Tetap di hati ke hati bersama Mama Dede dan Stop X. Kembali kembali lagi di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Stop X. Alhamdulillah ya. Ya, makasih, kita masih membahas tema tentang hidupku keluarga untuk keluarga. Iya. Ini di antara Mama sudah ada yang ya, bukan ini, di antara ya, Mama ada di antara jamaah maksudnya gitu ya. Ini Mama-mama semua ya. Silakan ada yang mau bertanya. Mangga Lece. Assalamualaikum Mama dan Aa. Iya, silakan langsung. Nama saya Ibu Jahroni dari Pebuaran Walet Cirebon. Iya, silakan. Ya kalau pulang terakhir, iya. Ya, Jahroni. Silakan. Mama, saya mau nanya tentang saya sama suami ya enggak marahan. Tapi saya suka tidurnya enggak kadang-kadang enggak sama enggak bareng lah gitu. Kenapa itu? Enggak masalah, enggak masalah. Sebabnya apa? Gitu. Ibu tidurnya di mana? Apanya? Bisa tidur, kamar. Iya, bisa kamar. Iya, tapi Ibu enggak masalah, tapi lakinya masalah kali, Bu. Ya. Oh, enggak juga iya ya. Saya juga nanya, enggak marahan ya? Enggak, bapaknya. Suka jolek kalau malam-malam? Suka sih, suka. Tapi kadang-kadang ya, tidurnya suka itu. Masalahnya itu, ke mama dosa enggak gitu. Kalau suami Anda rela tidur pisah ranjang, tidak masalah. Cuman saran saya, kalau suami Anda masih ada, lebih baik satu ranjang daripada pisah ranjang. Kalau satu ranjang ngeliat kesini kena, nambah kemesraan. Berbalik sini kena, Coba misah ranjang, gulang-gulang sampai ujung kamar aja kagak kena-kena. Suka gerah, Mama. Suka gerah, pakai kipas angin, sampai susah-susah. Jadi saran saya, siapapun Anda, kalau pasangan Anda masih ada, lebih baik tidur dalam satu ranjang daripada pisah kamar. Ya, jadi kemesraan akan semakin bertambah. Gitu, mungkin ya. Kedengaran dengkurnya suami, aduh makin melekat di hati. Bos nyanyian sebelum tidur. Bosan katanya, Ma. Bosan. Ternyata. Alah Allah, mau tukar tambah ada lidah, Ma. Coba salat tamar nih. Iya. Ini boleh tukar tambah di bawah pulang sama Ibu Indra Mayu. Ya, begitu ya, Ibu ya. Oke, Ibu Jaroni. Iya, makasih Mama. Iya, ya. Terima kasih. Iya. Kalau orang Jawa yang jaroni apa yang ngajar ngalakoni? Jarkoni. Jarkoni, iya. Oh, ngajar orang ngelakoni. Iya. Baik, yang berikutnya siapa lagi yang mau bertanya, Bu? Ini dari Manokwari ya? Manokwari itu tuh. Oh, iya. Silakan, Bu. Iya. Assalamualaikum. Sudah bunyi itu, Bu. Assalamualaikum. Udah bunyi. Udah bunyi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama, saya Lili dari Majelis Taklim Nurul Mutakin, Desa Wadukota, Cirebon. Siapa namanya, Bu? Ya, Lili. Ibu Lili, ya. Lili. Iya, kayak sendal, ya. Nah, Lili. Saya mau bertanya, Ma. Sok. Bagaimana menyikapi seandainya suami sudah tidak mampu lagi bekerja, si istri ingin membantu agar dia tidak tersinggung. Saya tanya. Sewaktu suami saya walafiat segar bugar dia bekerja, nyari duit, ya iyalah wajib kita jadi istri tahu diri, jangan habis manis sepadi buang. Suami segar bugar duitnya banyak dipeluk-peluk, begitu suami sudah pensiun kisut peot tidak berdaya, sudah sakitan dibuang, harus ditolongin dong celilit tahu diri. Suami istri itu jawab pasangan saling tolong menolong. Bagaimana kalau nggak tersinggung? Jangan disinggung. Gue sekarang songong tuh bini. Jangan. Nggak usah ngomong. Anda lihat surat 2 ayat 8. Wawajadaka ilal tagna. Bukankah aku mendapati Muhammad kekurangan. Aku berikan engkau kekayaan. Nabi Muhammad bukan orang kaya raya. Siti Khadijah. Istrinya yang kaya. Begitu Ibu Lili. Ya, okay. Terima kasih, Ma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muncul. Jadi perempuan yang benar-benar berguna buat keluarga kita. Iya, oke, baik. Sekarang kita akan mendengarkan Mama memberikan kesimpulan untuk tema kita, hidupku untuk keluarga. Singkat saja, Ma. Pemirsa, yang namanya keluarga segala-galanya buat kita. Maka kita harus berusaha semaksimal mungkin sesuai daya yang kita miliki, semuanya untuk keluarga kita. Karena kita merasa tenang dan bahagia ada di lingkungan keluarga kita. Setiap ada masalah, pasti kembali kepada keluarga. Yuk! Jadikan seluruh hidup kita buat keluarga. Iya, itu dia kesimpulan Mama untuk tema kita, hidupku untuk keluarga. Iya. Ngapain lagi sih, Mang Kasep? Aduh. Apalagi yang harus Mang Kasep kerjain? Nyuci piring udah. Ngepel. Udah, Ma. Nyiram tanaman udah, cuci baju udah. ngelapin kaca. Iya, iya. Udah, ngelapin kaca? Iya, belum sih. Iya, tapi tumben banget loh malas malas kerja biasa malas. Ini sekarang Mangkasep mau kerja keras gitu biar bayarannya keras. Iya. Yeah. Eh, enggak apa-apa deh. Iya. Kalau memang benar-benar kerjaan dia benar, sekarang enggak tidur mulu, Mama, enggak apa-apa. Makasih bonus, tapi lihat dulu kerjaannya. Iya, lo kenapa gini-gini aja nih. Sekarang nih kerjaan yang berikutnya nih. Bagikan. Pakai otok segala ya, Pak. Diserahkan ini ya kepada penanya terbaik. Ibu penanya terbaiknya adalah Ibu Pardiana dari Papua. Yeah. Kardiana, maaf Bu, salah Bu. Selamat ya Bu ya. Maaf Bu, maaf. Ya, maaf. Selamat bahasa Papua. Iya. Iya, iya. Baik, terima kasih Ibu-ibu sudah hadir di sini semua. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan di pagi hari ini dan nanti pulang ke rumah semuanya selamat sampai tujuan masing-masing. Dan pemirsa, insya Allah besok kita bisa ketemu lagi di sini. Di mana Makasih? Di Hati-Hati bersama Mama Dede dan Stop X. Alhamdulillah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.